بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian serta para penuntut ilmu syar'i yang kami cintai, kami muliakan dan kami banggakan, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala di hari ini memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa berkumpul, bermajlis di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Masjid Al-Muhsinin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kita amalkan, apa yang kita tunaikan dari bermajlis atau belajar ilmu di tempat yang mulia ini, dari awal hingga berakhirnya majlis yang mulia ini, mendapatkan keridhaan, diberi pemahaman dan ilmu agama Allah dari apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kita langsung masuk ke dalam kajian kita, mengkaji kitab Bulughul Maram dalam pembahasan Kitabul Janaiz. Hadis Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha qala rahimahullahu ta'ala al-imam al-hafid Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Bulughul Maram Kitabul Janaiz wa an Ummi Atiyah wa an Ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala anha qalat dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu Naktasil atau nughassil. Nahnu nughassil ibnatahu. Faqala igsilnaha. Igsilnaha thalathan au khamsan au akthar min dhalika. Ira'aitunna dhalika bima'in wasidrin. Waja'alna fil akhira kafuran aw syai'an min kafur. Falamma faraghna adzannahu falamma faraghna adzannahu فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَسْعِرْنَاهَا إِيَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Nabi masuk ke sisi atau bertemu dengan kami dalam keadaan kami lagi memandikan jenazah anaknya, anak perempuannya. Kemudian beliau mengatakan, basuhlah atau mandikanlah dia 3 kali basuhan. Demikian atau 5 kali atau lebih daripada itu apabila kalian melihat hal tersebut dibutuhkan. Mandikan dengan air dan daun bidara, jadikan siraman yang akhir dengan kafur atau kafur barus atau suatu dari kafur barus. Maka tatkala selesai kami memandikan jenazah anak beliau, adzannahu, kami pun memanggil beliau. Maka beliau memberikan kepada kami dari pakaian beliau. Maka kami pun memakaikan atau menjadikan pakaian beliau tersebut di jasad anak beliau. Kemudian dalam riwayat, ibda'na bimayaminiha, ibda'na bimayaminiha wa mawadi'il wudhu minha, mulailah dari arah kanannya dan dari anggota bahagian wudhu darinya. Sebagaimana sudah kita terangkan sebagian dari hadis secara ringkas tentunya, bahwa mereka berselisih siapa yang dimandikan di sini dari anak Rasulullah, apakah dia Zainab istri dari Abul As ibnu Rabi' atau Ummu Kulthum istri Uthman ibn Affan. Tetapi yang ma'ruf dan masyhur yaitu Jenazah ini adalah jenazah Zainab radhiyallahu taala anha, yaitu anak beliau dan merupakan istri Abul As ibnu Rabi. Ketika Zainab wafat, maka yang menyelenggarakan pemandian jenazahnya adalah dari kalangan sahabiyat, di antaranya adalah Ummu Atiyah, di antaranya adalah Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Tentunya ini menunjukkan sebagaimana keterangan kita sebelumnya, bahwa apabila jenazah mayit itu adalah wanita atau perempuan, maka yang memandikannya adalah perempuan pula. Yang memandikannya adalah wanita atau perempuan pula. Sama saja perempuan di sini dari akaribnya, kerabatnya atau keluarganya, ibunya, saudara perempuannya, ataupun wanita yang amanah dan bisa tentunya memandikan jenazah. Demikian dengan akharibnya, mereka yang bisa memandikan jenazah dan amanah. Karena memandikan jenazah bagi yang menyelenggarakan pemandian jenazah ini tentunya akan tampak baginya apa yang tidak tampak oleh mata yang lainnya, dari jasad, dari badan, sehingga dituntut orang yang amanah, orang yang bisa menjaga kehormatan, aib, siapa yang dia mandikan dari jenazah kaum muslimin atau dari jenazah muslimat. Apabila yang meninggal adalah perempuan, maka boleh yang memandikannya laki-laki, tapi dia adalah suaminya. Dia adalah suaminya. Demikian apabila yang meninggal itu laki-laki, maka yang memandikan adalah istrinya. Boleh dari berlainan jenis tentunya, karena adanya hubungan nikah, yaitu suami istri atau istri kepada suami. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, sebagaimana akan kita lewati nantinya riwayat yang menunjukkan hal ini. Kemudian wanita yang memandikan jenazah anak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabiat. Dipilihnya mereka karena mereka adalah orang yang paham, mengerti bagaimana menyelenggarakan jenazah atau bagaimana memandikan jenazah. Sehingga itu, kembali kita tekankan, agar setiap kita tentunya untuk mempelajari dan mengetahui bagaimana menyelenggarakan jenazah. Karena bisa saja Ada di antara anggota keluarga kita yang wafat, sehingga dengan wafatnya salah satu anggota keluarga kita, mungkin kita dituntut untuk menyelenggarakan ataupun memandikannya. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga setiap muslim ada pengetahuan yang mendasar, pengetahuan dengan ilmu, bagaimana dia menyelenggarakan jenazah ataupun memandikan jenazah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang tentunya al-ilmu bita'allum, ilmu dengan mempelajari apa yang ingin kita ketahui, pengilmuannya. Demikian memandikan, kalau kita belajar, kita akan mengetahuinya. Kemudian beliau memesankan kepada yang memandikan anak beliau agar memandikannya 3 kali, 5 kali, atau lebih daripada itu apabila dipandang perlu. Sebagaimana telah kita katakan sebelumnya, memandikan yang wajib itu 1 kali. Tetapi memandikan 1 kali ini tentunya kebanyakannya tidak mencukupi dalam membersihkan jenazah. Karena itu ukuran yang paling rendah adalah 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Dan jumlah 7 kali dengan membasuhnya di sisi sebagian ulama sebagai bentuk pencukupan, karena lebih daripada itu termasuk boros. Kalau seandainya kurang daripada itu dianggap cukup, maka itu lebih baik. Tetapi sebagian yang lain mengatakan, kalau sampai pun 7 kali juga belum mencukupi, karena memang dituntut adanya pembersihan, maka biqadril hajat, dengan kadar hajat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tentunya dengan tidak memperbanyak pembasuhan, penyiraman air, karena itu akan pula memudaratkan si mayit. Karena si mayit berbeda keadaannya, dia hidup dengan dia mat, dia telah wafat. Keadaan jasad dari manusia ketika wafat dengan kondisi keadaan yang tentunya lemah, berbeda dengan ketika dia hidup. Karenanya pemandian pun dicukupkan secukupnya sesuai dengan keperluannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sebelum memandikan jenazah, yang pertama kali dilakukan adalah membersihkan daerah kotoran najis yang mungkin melekat atau mungkin keluar dari kubul dan dubur, dari depan dan belakang. Yang memandikan jenazah tentunya tidak banyak pihak, Tetapi yang langsung praktek, langsung menyentuh dan menyirami dan membasuhi badan si mayit, cukup satu orang. Cukup satu orang. Sementara yang membantunya hanyalah sekedar menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan. Dari kebutuhan air dan yang lainnya yang dibutuhkan untuk memandikan si mayit. Sehingga yang memandikan, yang langsung berhubungan menyentuh badan jasad si mayit, yaitu hanya satu orang saja. Sebagaimana jenazah Rasulullah, beberapa orang yang menyelenggarakannya, tetapi hanya satu yang langsung menyentuh dan menyelenggarakan pembasuhan, pemandian. Yaitu Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang memandikan, tentunya sebagaimana sudah kita terangkan, memperhatikan dari sisi penutupan aurat si mayit, sehingga yang ditutup dan mesti diperhatikan dengan baik aurat di atas pusar, di bawah pusar dan di atas lutut, sehingga ketika dia membersihkan pun bagian tersebut, apa yang di bawah pusar dan di bawah dan di atas lutut, di bawah kain, di bawah kain, yaitu dengan menyiramkan air dari dalam kain, dari dalam kain. Kemudian yang langsung menyelenggarakannya, bersentuhan langsung dengan jasad si mayit, ketika ingin membersihkan bagian di bawah pusar dan di atas lutut tersebut, dengan membungkuskan tangannya atau membebatkan ke tangannya kain yang lembut yang dibasahi air untuk menggosok, membersihkan daerah tersebut. Tidak langsung dengan tangannya sehingga menyentuh kulit dari jasad si mayit pada bagian bawah pusar dan di atas lutut tersebut. Demikian dia membersihkan auratnya, qabul dan dubur. Dia membersihkannya dengan tentunya berhati-hati, lembut, dan membersihkannya dengan rata sehingga tidak tersisa dari kotoran ataupun najis. Kemudian agar supaya tidak tersisa dari kotoran yang mungkin akan keluar dari si mayit, karena ketika jenazah atau seorang telah wafat, maka mungkin masih tersisa dari kotorannya baik pada kubul ataupun duburnya, sehingga yang memandikan mengeluskan dengan memijit ringan perut si mayit, sehingga apa yang keluar itu cukup untuk dibersihkan, tidak dengan menekan yang sangat sehingga mengeluarkan semua apa yang ada di dalam perut si mayit, dan ini tentunya tidak diperkenankan. Tapi memijitnya, mengurutnya dengan pelan, dengan lembut, dari apa yang keluar, lantas kemudian dibersihkan, demikian. Dia menyiramkan air, dia menuangkan air di dalam kain penutup yang menutupi di atas perut, di bawah perut dan di atas lutut. Air yang dipakai untuk membersihkan bukan air yang dicampurkan dengan air bidara dan air yang dipergunakan untuk mandi, tetapi tentunya air tersendiri karena akan menyiram dari kotoran-kotoran yang mungkin melekat di badan si mayit dan jatuh di tanah ataupun di permukaan bumi. Membersihkan apa yang melekat dari najis bisa dengan menggunakan sabun atau yang sejenisnya. Setelah itu, setelah bersih, baru kemudian dia memulai untuk memandikannya secara keseluruhan. Dia memulai untuk memandikannya secara keseluruhan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ketika dia memandikan secara keseluruhan, maka yang dilakukan oleh yang memandikan si mayit tentunya telah menyiapkan air yang telah dicampurkan dengan daun bidara. Kita katakan ini yang afdal, ini yang utama, sebagaimana disebutkan dengan riwayat. Tetapi seandainya tidak didapatkan daun bidara, maka bisa diganti dengan pengganti yang lain seperti sabun ataupun dengan sampo. Kalau jenazah itu laki-laki, maka buih air dengan daun bidara yang sudah dicampurkan, dikocok ataupun dijadikan berbuih, sehingga buihnya setelah meletakkan di kepala si mayit, di rambutnya, maka diletakkan, kalau dia laki-laki, di jenggotnya dengan menyela-nyela dan dengan menyeluruhkan pembasuhan kepalanya yang pertama kali dengan buih daun bidara yang sudah dibuihkan dengan air, sehingga ini akan melembutkan dan tentunya mewangikan kepala dan bagi laki-laki jenggotnya. Kalau perempuan tentunya tidak, hanya sekedar rambut kepalanya. Setelah itu, atau sebelumnya saya minta maaf, ada yang terlupa sebelum tadi mencuci ataupun membilas dan membersihkan kepala dan jenggot jenazah. Yang dilakukan pertama kali adalah mewudukannya. Jadi setelah bersih dari kotoran dibersihkan, baru kemudian diwudukan sebagaimana wudu salat. Hanya saja tentunya karena ini sudah jenazah, maka mewudukannya sesuai dengan anggota bahagian salat sebagaimana wudu ketika kita salat. Hanya saja ketika berkaitan dengan kumur-kumur di mulut dan istinsyak dengan hidung atau lubang hidung, maka cukup dengan menggunakan kain yang dibasahi air, kain yang lembut, kemudian diusapkan di bibirnya ataupun giginya, demikian di lubang hidungnya, sebanyak jumlah bilangan basuhan wudu, yaitu sekali, dua kali, dan ataupun tiga kali sesuai dengan jumlah basuhan wudu. Tidak dituangkan ke dalam mulut si mayit air, demikian tidak dituangkan dalam hidung si mayit air, karena akan memudaratkan si mayit yang akan masuk ke dalam perutnya dan akan mengeluarkan kotorannya lagi. Tetapi cukup dengan membasahi kain dengan air, kemudian kain tersebut diusapkan di bibir dan gigi untuk mewakili kumur-kumur mulut dan dua lubang hidung si mayit untuk mewakili istinsyak bagi si mayit. Tentunya setelah itu melaksanakan yang lainnya, setelah itu wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Inilah wudu sebagaimana kita sholat. Dan tentunya memulai dari sebelah kanan, karena kita mulai anggota wudu dengan sebelah kanan kita. Inilah yang dikatakan secara umum dalam hadis di sini, ibda'na bimayaminiha wa mawadi'il wudu minha. Dimulai dari yang kanan, dari tempat-tempat wudu. Setelah diwudukan, barulah tadi kita menunaikan apa? Pembasuhan dan mencuci terlebih dahulu kepala si mayit dengan buih bidara yang sudah diadukkan, dicampurkan dengan air. Karena sifatnya bidara ketika diaduk ataupun dikocok. Naam. Dengan air dia akan berbuih. Maka buih tersebut diambil, diletakkan di atas kepala si mayit, secukupnya tentunya, sehingga bisa membasahi rambutnya seluruhnya. Dan kalau dia laki-laki, diletakkan pula di jenggotnya, kalau dia memiliki jenggot, sehingga tentunya pula akan membasahi dan menyebabkan apa yang ada pada dagu dengan ditutupi jenggot tersebut terbasuhi semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Setelah itu barulah dia mulai untuk memandikan dengan mengambil air yang sudah dicampur dengan daun birara, memulai menyiram atau membasuhkan sebagaimana disebutkan dalam riwayat di sini, memulai dari kanan. Memulai dari kanan sehingga disiramkan atau diguyurkan dengan ciduk dari arah kanan terlebih dahulu. Tentunya agar badan si mayat merata, karena ketika dimandikan si mayat terlentang, maka si mayat dimiringkan ke arah kanannya, atau dimiringkan ke arah kirinya untuk membasuh yang pertama kali daerah tubuhnya yang sisi kanan. Jadi yang memandikan memiringkan dengan dibantu oleh yang membantu yang memandikan, dimiringkan dengan bersandar ke tubuhnya yang sebelah kiri. Jadi kanan dulu yang diguyuri dan dibersihkan. Kemudian itu diletakkanlah kembali, baru kemudian dimulai yang kiri. Jadi kanan dulu, baru kemudian yang kiri. Sehingga misal ini jenazah, maka yang kanan dinaikkan, baru kemudian diturunkan kembali, direbahkan kembali, kemudian diangkat lagi, dimiringkan, dibersihkan, baru kemudian direbahkan kembali. Sehingga yang kanan selesai, baru kemudian yang kiri. Baru kemudian yang kiri. Sambil menyiram dengan tentunya dengan siraman yang seksama sempurna, na'am, menyeluruh kepada badan si mayit. Satu kali siraman, dua kali siraman, tiga kali siraman, demikian sebaliknya. Satu kali siraman, dua kali siraman, tiga kali siraman, sesuai dengan kebutuhannya sebagaimana yang disebutkan tadi. Karena kotoran sudah dibersihkan, tentunya tidak lagi menjadi beban. Apa yang mengotori tadi sudah dibersihkan, tidak lagi menjadi beban. Demikian. Kemudian setelah dibersihkan dari pembersihan semuanya, maka bagi jenazah perempuan yang memiliki rambut panjang, karena semua wanita memiliki rambut panjang, demikian bagi laki-laki, kalau seandainya didapati mereka memiliki rambut yang panjang sampai ke pundaknya misalnya, maka dibuat menjadi tiga bahagian. Bahagian yang pertama di sebelah kanannya, dibiarkan terurai. Bagian yang kedua di tengahnya. Bagian yang ketiga di sebelah kirinya. Dibuat tiga bagian. Dan bagi wanita bisa dengan mengepangnya ataupun menjalin rambutnya. Bisa dengan mengepangnya ataupun menjalin rambutnya. Semuanya diletakkan di belakangnya. Semuanya diletakkan di belakang badannya. Semuanya diletakkan di belakang badannya. Inilah yang dikatakan dalam riwayat wa fi lafdhin lil Bukhari fa dhafarna sya'raha thalatha qurun fa alqainahu khalfaha. Kita jadikan rambut wanita ini dipilin, atau rambut jenazah anak Rasulullah ini, tiga jalinan. Tiga jalinan. Jadi dijalin atau dikepang tiga jalinan. Yang kita letakkan di belakangnya. Kita letakkan di belakangnya. Demikian. Sebagian melihat tidak menyisir rambut si mayit karena dikhawatirkan akan menggugurkan rambut si mayit atau membuat jatuh lepas rambut si mayit, maka dibiarkan tanpa disisir, sekedar dijalin rambut si mayit, sekedar dijalin atau dikepang rambut si mayit. Wallahu a'lam bissawab. Sebagian ulama setelah dimandikan dengan air, mereka memandang sebagian, walaupun sebagian yang lainnya tidak memandang demikian. Mereka memandang untuk dibersihkan daripada sunanul fitrah. Untuk dibersihkan dari sunanul fitrah. Apa yang diinginkan dengan sunanul fitrah itu? Yaitu bagi laki-laki memotong kumisnya, membersihkan bulu ketiaknya, memotong kukunya. Inilah yang diinginkan dengan sunanul fitrah. Tidak termasuk dengan khitan bagi laki-laki. Karena laki-laki yang belum dikhitan, kalaupun dia ada wafatnya, maka tidak dikhitan. Tidak boleh memudaratkan jenazah dengan mengkhitannya. Jadi sunanul fitrah itu memotong kumisnya, merapikan kumisnya, memotong kukunya, kemudian membersihkan bulu ketiaknya. Bulu ketiak kalau dikhawatirkan akan bermudarat kepada si mayit, maka tidak mengapa untuk tidak dibersihkan kalau dikhawatirkan bermudarat. Tetapi kalau tidak bermudarat, cukup membersihkannya dengan alat cukur. Cukup membersihkannya dengan alat cukur. Tidak perlu dicabut. Sehingga terlaksana sunanul fitrah. Jadi kalau bermudarat tidak perlu dilakukan, karena sunanul fitrah dari amalan sunnah, bukan amalan wajib. Sehingga sebagian ulama kita katakan tadi memandang dilakukan sunanul fitrah. Rambut dari kumis dan rambut dari bulu ketiak. Demikian kukunya, maka dikumpulkan bersama jenazah si mayit, dibungkus dengan kain kafannya, dikumpulkan bersama jenazah si mayit. Sehingga tidak dihamburkan dan tidak dicecerkan, tetapi dikumpulkan, dimasukkan ke dalam kafan si mayit. Itu kalau dilakukan sunanul fitrah. Sebagaimana tadi telah disebutkan, ini adalah suatu yang sifatnya sunnah, sehingga kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Apa yang dilakukan kepada si mayit dari perbuatan orang awam dengan memasukkan kayu untuk mengeluarkan kotoran kukunya, memasukkan kayu ke dalam bagian dalam kuku adalah tidak benar dan tidak diperbolehkan. Yang hanya diperbolehkan sunanul fitrah, yaitu dengan memotongnya. Memotong sekadar potongan yang dibutuhkan untuk membersihkannya. Tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian yang mungkin bisa kita ambil pada pertemuan kita pada siang hari ini. Kita sampai kepada potongan kumis, apa yang diambil daripada bulu ketiak, dan tentunya kuku. Maka ini dibungkus, dimasukkan ke dalam kafan si mayit. Tentunya dikuburkan bersama-sama jasad si mayit. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian yang mungkin bisa kita ambil keterangannya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan mohon kiranya saya diingatkan apa yang terakhir dari pembahasan kita, karena jangan sampai ada bentuk pengulangan dan kita khawatir juga terlewatnya keterangan. Satu hal yang ingin kami sampaikan tadi, bahwa Rasulullah memberikan pakaiannya, yaitu sarungnya. Memberikan pakaiannya itu sarungnya. Sarung beliau yang beliau miliki, tentunya yang beliau telah memakainya, diberikan kepada mereka yang memandikan jenazah anaknya. Lantas dipakaikan kepada si mayit, karena apa yang ada dari pakaian yang melekat dari badan Rasulullah diinginkan untuk mendapatkan berkah, bertabarruk dengan apa yang ada dari sisa ataupun dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau memberikan sarung untuk pertama kali ditutupi jenazah anak beliau tersebut sebagai kain kafan yang pertama, karena di sana ada beberapa kain kafan yang akan kita sebutkan nanti. Ada 3 kain kafan paling banyak. Ini yang disepakati, dan ulama berselisih tentang wanita kafannya 5 atau 3. Sehingga yang pertama kali kafan yang diinginkan dengan sarung Rasulullah itu adalah yang melekat pada badan Zainab. Yang melekat pada badan Zainab, kafan yang pertama. Lipatan yang pertama, baru lipatan yang kedua, kafan secara umum, lipatan yang ketiga. Sehingga sarung ini Rasulullah berikan untuk untuk menyelimuti atau menutupi badan anak beliau, yang disebutkan oleh para ulama tentunya ini untuk tabarruk, dan ini adalah kekhususan beliau, tidak kepada selain umatnya. Ini adalah kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada umatnya. Artinya apa yang beliau lakukan itu hanya hak beliau, bukan hak umatnya. Sehingga siapa yang wafat tidak perlu untuk kita berikan sarung kita, tidak perlu untuk kita berikan selimut kita, karena itu bukan hak kita. Yang seperti itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipakaikan pada tubuh jasad anaknya, yaitu yang telah kita sebutkan, Zainab bintu Muhammadin radhiyallahu taala anha wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Mungkin ini yang bisa kita dapatkan keterangannya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.